Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla binatin dolalah wa kulla dolalatin finnat. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhasul Fiqhi. Masih melanjutkan tentang kitabul buyu, kitab tentang jual beli, pada babun fi ahkamis salam. Babun fi ahkamis salami, bab tentang hukum jual beli sistem salam. Assalamu au awissalafu. Assalam atau assalaf. Jadi para fuqaha terkadang menyebutkan assalam, jual beli sistem salam, atau juga disebut dengan jual beli sistem salaf. Huwa ta'jilu samani wa ta'jilul musmani. Yang namanya assalam atau assalaf itu adalah ta'jilu saman, membayar kontan di muka, menyegerakan, takjil itu menyegerakan pembayaran. Wa takjilul musman, mengakhirkan barang yang dijual. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalafu dan Hafidhullah wa yu'arrifuhul fuqaha rahimahumullah bi annahu 'aqdun 'ala mausufin fi dhimmati muajjalu bisamanin, muajjalun bisamanin maqbudun fi majlisil aqdi. Para fuqaha ahlul fikih, mereka memberikan takrif pengertian tentang makna assalam, jual beli sistem salam ini. Yang dinamakan assalam adalah suatu akad jual beli atas barang yang telah ditentukan ciri-cirinya, disebutkan ciri-cirinya, fi dhimmah, dalam tanggungan penjual, yang muajjal, yang diakhirkan barang tersebut dengan serah terima uang pembayaran di majelis akad, di tempat itu. Jadi dengan kontan dia membayar di tempat tersebut, tapi barangnya nanti sesuai dengan waktu yang ditentukan, berapa dia menginginkan waktu tersebut, setahun kemudian atau dua bulan atau tiga bulan sesuai dengan akad. Jadi barangnya kredit, barangnya diakhirkan. Namun harga barang tersebut serah terima di tempat, secara kontan di tempat tersebut. Ini namanya jual beli sistem salam. Istilahnya memesan barang. Nah, kita pesan barang dalam jangka waktu sekian, ini uangnya sekian, uangnya langsung kontan. Kalau Syaikh Shalih Fauzan Hafidhahullah berkata, Syaikh Shalih Fauzan Hafidhahullah, wa hadha an-naw'u min at-ta'ammuli jaizun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Kata beliau Hafidhahullah, bentuk muamalah yang seperti ini itu bentuk muamalah yang dibolehkan berdasarkan Alkitab, berdasarkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Mereka bersepakat tentang bolehnya jual beli dengan sistem salam ataupun salaf, yang modelnya tadi seperti tadi dijelaskan oleh para fuqaha. Akad jual beli terhadap barang yang telah ditentukan sifat-sifatnya, yang itu merupakan tanggungan penjual, dengan harga yang dibayarkan di tempat akad. Akad ini, akad jual beli ini termasuk akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Ayat dalam Al-Quran yang paling panjang itu ayat ini, 282. Satu ayat ini adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Disebutkan di situ awal daripada ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengadakan atau jika kalian mengadakan muamalah dengan cara kredit tidak langsung dibayar sampai pada waktu tertentu, ila ajalin musamma, maka tulislah akad tersebut. Kalau akadnya kredit, disebutkan oleh para ulama, akad kredit di sini bisa jadi kredit dalam bentuk pembayarannya, bisa jadi kredit dalam bentuk barangnya. Nah, kalau assalam ini tadi bentuk kreditnya adalah pada barang, uangnya kontan tapi barangnya nanti dikredit berapa bulan sampai waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Ini salah satu ayat yang menunjukkan tentang bolehnya melakukan sistem salam tersebut. Suruh nyatat, suruh nulis, ya, supaya ada ini catatannya, enggak lupa. Namanya manusia, apalagi akad jual beli itu, kalau dia taruhlah dia bakul yang besar, tentunya akan banyak kelupaan. Yang pesan banyak, bakul-bakul kecilnya banyak, kalau enggak dicatat mungkin bisa lupa. Di antara sunnah dari jual beli yang tidak kontan itu, hendaknya dicatat. Hendaknya dicatat supaya tidak lupa, sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencatat. Muamalah apa saja, akad yang tadi tidak kontan atau akad utang piutang yang memang itu waktunya tidak langsung, maka disyariatkan untuk ditulis. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asyhadu anna as-salafa al-madmuna ila ajalin musamma qad akhallallahu fi kitabihi wa adina fi. Asyhadu, saya bersaksi, anna as-salaf, bahwa akad jual beli sistem salaf atau salam yang terjamin, nah, sampai pada waktu tertentu itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, di dalam kitabnya, dan itu juga merupakan perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan dan diizinkan untuk melakukan akad jual beli dengan sistem salaf ataupun sistem salam ini. Tsumma qara'a hadhil ayah. Kemudian beliau membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tatayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengadakan transaksi muamalah dengan tidak tunai hingga waktu tertentu, maka tulislah. Ini diantara dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan akad ini. Kemudian disebutkan dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma qatima sallallahu alaihi wasallam al-matinata wa hum yusallifuna fit tamar as-sanata wa sanatain wa salat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, ketika beliau datang ke Madinah, wa hum yusallifun, mereka penduduk Madinah itu biasa mereka memesan kurma untuk waktu 1 tahun atau 3 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Pesan kurma terlebih dahulu, ini uangnya, saya pesan kurma sekian. Takaran sekian atau timbangan sekian. Itu biasa mereka melakukan seperti itu. Pesan barang, ya, tentunya kurma di sini. Qala, maka beliau mengatakan, man aslafa fi syai'in wa fi lafdin fi samarin, barang siapa yang memesan sesuatu barang, dalam lafaz melakukan pesanan terhadap buah, fi samarin, fal yusrif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum, maka hendaknya dia memesan barang itu pada takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai waktu yang jelas pula, waktunya ditentukan. Dia memesan barang ini untuk tahun depan, takarannya sekian, atau timbangannya sekian, waktunya tahun depan, tahun 1443 misalnya, atau 2022, saya memesan barang sekian, ini uangnya, uang segitu, dapat timbangan seberapa, diukur harga sekian. Itu biasa dilakukan oleh penduduk Madinah seperti itu, pesan barang untuk 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Maka diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka pesan barang, hendaknya pesan pada takaran yang jelas. Takarannya berapa yang dia pesan? Timbangannya berapa? Waktunya sampai kapan dia pesannya? Harus jelas. Muttafaqun alaih, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan Hafidhullah, fadalla hadzal haditsu ala jawazis salami bihadhihi syurut. Maka di sini menunjukkan tentang bolehnya melakukan akad jual beli dengan sistem salam, bayar di muka, kontan. Dengan syarat-syarat ini tadi, takarannya jelas, timbangannya jelas, waktunya juga jelas. Waktunya juga jelas. Barang yang dipesan juga ciri-cirinya tadi juga jelas. Ini syarat-syarat, walaupun nanti akan disebutkan beberapa syarat terkait dengan permasalahan ini. Saya selevo yang hafidullah. Yang jelas di sini Asy-Syaikh ingin menunjukkan dalil tentang bolehnya melakukan akad jual beli dengan sistem salam ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan beliau. Hafidullah. Beliau mengatakan wal ijma, dan juga perkara ini telah menjadi ijma di kalangan para ulama, disepakati tentang bolehnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu al-Mundhir, waqad hakka Ibnu al-Mundhir wa ghairuhu ijma'al ulama ala jawazihi. Disebutkan oleh Ibnu al-Mundhir dan selainnya, beliau menyebutkan tentang kesepakatan para ulama bolehnya melakukan akad jual beli sistem ini. Para ulama sepakat boleh. Kamu pesan barang dengan uang langsung kontan di tempat, barangnya nanti ditentukan waktunya kapan kamu mau ambil, kapan mau ini disediakan barang tersebut, dibolehkan. Ini kesepakatan para ulama. Dan begitu pula wa hajatun nasi da'iyatun ilaihi. Kebutuhan manusia pun menuntut seperti itu. Ini merupakan hikmah. Jadi manusia juga memerlukan sistem yang seperti itu. Karena dalam perdagangan terkadang kalau kita tidak pesan barang, kadang habis kan seperti itu. Begitu pula ketika kita yakni memesan terlebih dahulu dengan uang yang cash, itu akan bisa mendapatkan barang yang murah, harga yang murah. Jadi kebutuhan manusia menuntut seperti itu. Li'anna ahadal muta'akidaini yartafiku bita'jilis zaman wal akhara yartafiku biruhsil musman. Karena dua orang yang melakukan akad sistem salam ini, mereka bisa mengambil manfaat. Orang yang butuh uang segera, uang cash, uang kontan, dia bisa mendapatkan dengan sistem ini. Dia akan mendapatkan manfaat dengan sistem ini. Bitak jilis zaman. Dia butuh uang cash ini. Nah. Begitu pula, pembeli yang ingin mendapatkan harga murah, bisa juga melakukan sistem yang seperti ini. Dia mendapatkan keuntungan, harganya lebih murah. Kalau pesan duluan kepada ya ini penjual barang tadi, masing-masing mendapatkan manfaat dari ya ini sistem ini. Dan manusia membutuhkan perkara tersebut. Sehingga syariat pun memudahkan untuk dilaksanakan sistem yang seperti ini dan dipulihkan dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yakni kesepakatan para ulama terkait dengan sistem salam ini. Dalil dari Alkitab, dalil dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalil dari ijma para ulama tentang bolehnya sistem ini. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini ada syarat-syarat yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan Hafidhullah. Wa yustaratu li sihhatis salami syurutun khosatun zaidatun ala syurutil bayi. Disyaratkan untuk sahnya jual beli sistem salam ini ada syarat-syarat khusus di samping syarat-syarat jual beli yang umum. Syarat-syarat jual beli yang umum ya apa? Ada ijab kabul. Ada dua orang yang saling berakad, saling rindu satu dengan yang lainnya. Itu yang umum. Nah, ini ada tambahan dari syarat jual beli yang umum bagi sistem salam ini, akad jual beli sistem salam. Syarat yang pertama, asyartul awal, indibatu sifati sil'atil musallami fiha. Harus ditentukan sifat atau ciri-ciri barang yang diperjualbelikan dengan sistem salam tadi. Barangnya apa, bentuknya bagaimana, harus jelas, harus ditentukan. Li'anna ma la yumkinu dhabtu sifatihi yahtalifu katsiran, karena tidak mungkin akan menentukan sifat-sifat ini dikarenakan di sana ada perbedaan yang banyak. Taruhlah misalnya tadi gandum. Seorang beli gandum. Ini gandum yang mau dibeli apa? Kan ada gandum cakra, segitiga, terus beruang. Atau apa, banyaklah merek. Ini ditentukan dulu yang dipesan itu segitiga apa gandum yang bagaimana yang dipesan. Kalau di Arab ada bur, ada sair, ada salumi, ya. Nah, itu beda-beda model gandum itu. Begitulah di Indonesia kita ini ada merek cakra, segitiga, ada merek beruang, banyaklah sesuai dengan yakni produsen yang memproduksi barang tersebut, dia mau kasih nama apa, seperti itu. Harus ditentukan sifat barang yang akan diperjualbelikan dengan sistem salam ini. Sebab kalau tidak ditentukan, di sana ada barang-barang yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau kemudian dia pesan segitiga datangnya barang yang lebih jelek dari segitiga, yang akan terjadi perselisihan. Wa yufdi ilal munaza'ati baina tarfain. Kalau kemudian berbeda barang yang dipesan dengan pesanan, akan terjadi perselisihan antara dua orang yang berakad ini tadi. Fala yasihu salam fi ma tahtalifu sifatuhu, maka tidak sah salam jika sistem salam ini tidak sah jika ada pada bentuk barang yang berbeda-beda. Harus jelas barangnya itu, ciri-cirinya barang tersebut yang diperjualbelikan itu harus jelas. Kalbakul misalnya seperti sayuran. Sayuran ini kan banyak, sayuran apa? Kangkung, bayam dan sebagainya. Wal julud, kemudian ada kulit. Kulit ini kan bermacam-macam. Ada kulit kerbau, kulit sapi, kulit kambing. Ini dipesan kulit apa? Kalau dia hanya pesan kulit, nah ini nanti dia maunya kulit sapi dikasih kulit kambing, ya tidak mau, berselisih. Wal awanil muhtalifah, dan perkakas-perkakas yang bermacam-macam. Baik jawahir ataupun yakni apa mutiara-mutiara yang berbagai macam bentuknya, maka harus ditentukan. Dan sampai berbeda barang yang dipesan tadi, ditentukan ini yang dimaukan barangnya itu seperti ini. Sifatnya begini, bentuknya seperti ini. Ini syarat yang pertama. Tentukan barang tersebut yang akan di perjualbelikan sistem salam ini. Misalnya kurma-kurma banyak, ada kurma sakari, ada kurma ajwa, ada kurma ini, kurma itu. Jelas barangnya, kurma apa yang dipesan. Asyartu tsani, syarat yang kedua adalah dzikru jinsil musallami fihi wa nauhihi. Menyebutkan jenis barang yang akan diperjualbelikan itu. Wal jinsu kalbur misalnya, jenis misalnya jenis gandum. Jenis gandum yang dipesan itu apa? Bur, sa'ir atau salumuni. Ada di sini sebutkan salumi bentuk nama gandum juga di sana, tapi saya tidak tahu perbedaannya apa di sini. Yang jelas bur dengan sa'ir itu berbeda. Bur itu lebih condong ke yang halus agak. Sa'ir itu agak kasar. Kalau salumuni ini yang bagaimana bentuknya? Yang jelas wa nau'un minal bur. Dia termasuk jenis daripada gandum. Ditentukan mana yang mau dipesan. Jenisnya apa? Jenis bur, jenis sa'ir atau salumuni. Nah, maka ditentukan jenisnya tersebut. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga adalah dzikru qadril musallami fihi bikailin au waznin au dar'in. Syarat yang ketiga harus disebutkan ukuran barang yang akan diperjualbelikan dengan sistem salam ini tadi. Apakah ukurannya dengan cara ditakar, ataukah ditimbang, ataukah diukur dengan dirok. Kalau barang-barang yang ditakar, ya dia nanti ditentukan takarannya berapa yang dipesan. Kalau itu barang-barang yang ditimbang, ya ditentukan berapa, ya, yang dia pesan untuk timbangan berapa kilo, ya. Atau barang-barang yang diukur dengan hasta, ditentukan ukurannya berapa yang dia pesan. Harus ditentukan. Misalnya pesan 100 kilo kurma misalnya, atau 100 kilo gandum jenis ini, kurma jenis ini saya pesan sekian kilo, seperti itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man aslafa fi syai'in, barang siapa yang memesan suatu barang, fal yusallif di kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Maka hendaknya dia memesan pada takaran yang jelas, timbangan yang jelas, waktu yang jelas pula. Waktunya kapan? Ditentukan waktunya 3 bulan, ya 3 bulan penjual harus menyiapkan barang tersebut. Muttafaqun alaih. Wa li'annahu idza jahila miqdarul musallama fi ta'adzarul istifa. Karena jika tidak diketahui berapa ukuran barang yang akan diperjualbelikan ini, maka tentunya tidak akan tidak bisa memenuhi. Maunya penjual misalnya beli sekian ton. Dia tidak tahu ini siapa pembelinya maunya sekian, tapi tidak ditentukan ukurannya seberapa, itu tidak ditentukan. Ini akan yakni kesulitan untuk memenuhi barang tersebut. Ini syarat yang ketiga. Asyartur rabi, syarat yang keempat, zikru ajalim ma'lum, menyebutkan waktu yang jelas. Dasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi, ila ajalim ma'lum, sampai pada waktu yang ditentukan, yang jelas waktunya. Begitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam surat Al-Baqarah, ila ajalim musamma. Ila ajalim musamma. Fadallat al-ayatul karimatu wal hadisus syarifu alas ala istirati ta'jili fis salam wa tahdilil ajali bihaddin ya'lamuhu tarafan. Ayat yang mulia ini, begitulah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang syarat Ta'jil fis salam, penentuan waktu dalam sistem salam ini. Kapan waktunya, batasan waktunya itu kapan? Waktunya harus ditentukan dan diketahui oleh dua belah pihak. Dua belah pihak ini harus yakni mengetahui masing-masing. Dia pesan barang, pembeli sekian, saya minta waktu besok, misalnya bulan Maret harus sudah sampai. Maret akhir atau awal April misalnya. Ini harus ditentukan waktunya dan diketahui oleh dua belah pihak. Sehingga masing-masing bisa yakni memenuhinya dengan sebaik-baiknya. Dan masing-masing agar supaya tidak teledor. Terkadang sudah terima uangnya secara kontan, barangnya diulur-ulur sampai waktu yang telah ditentukan. Oh, barangnya begini, begini, begini. Makanya dalam sistem salam itu, yakni harus pada barang yang memang mudah untuk didapat. Atau memang kebiasaannya itu ada ketika waktu itu. Misal waktu-waktu durian sama misal durian sama rambutan misalnya. Antum pesennya tidak waktu-waktu musimnya itu. Ya sulit akan dapatkan. Ini tidak boleh dilakukan sistem salam. Pesennya di waktu yang tidak biasa buah-buahan itu banyak. Ini tidak boleh. Nanti yang disebutkan oleh Rasulullah yang hafidullah. Asyartul khamis, syarat yang kelima adalah ayyujadul musallamu fi ghaliban. Ini yang kelima ternyata. Fi waqti khululi ajalihi, bahwa barang yang diperjualbelikan dengan sistem salam itu keumumannya ada di saat yakni waktu telah tiba, waktu penentuan tadi telah tiba. Liyumkina taslimuhu fi waqtihi, kalau barang itu ada tentunya memungkinkan untuk segera menyerahkan barang tersebut pada waktunya, tepat waktu. Tepat waktu. Jadi tepat waktunya. Kainkan al-musallamu fi la yujad fi waqtil hulul, maka jika barang yang diperjualbelikan itu tadi tidak didapati saat waktunya telah tiba untuk dipenuhi, lam yasihhasala, maka jual atau akad tersebut tidak sah. Aduh, barangnya lagi langka. Misalnya sudah waktunya datang, dia bilang barangnya langka. Ya berarti sistemnya sudah gugur, akadnya gugur, tidak sah. Penjual, pembeli tadi boleh menarik kembali uangnya. Berhak menarik kembali uang yang telah dia berikan. Dia butuhnya waktu ini, waktu bulan April ini, tapi ketika sudah masuk April, belum ada barangnya padahal dia butuh saat itu. Maka tidak sah akadnya. Kama law aslama fi rotobin wa inna binilasita, sebagaimana yakni kalau melakukan salam pada yakni kurma muda di waktu musim dingin. Itu sulit. Pesan barang kurma muda tapi waktunya pas waktu musim dingin. Kurma itu rata-rata kan panas ya, musim panas banyaknya itu. Orang-orang muda itu bisa didapatkan ketika musim panas. Kurma muda atau di sini sebutan inab, anggur. Ini syarat yang kelima, barang itu hendaknya barang yang memang keumumannya ada, mudah didapat ketika waktu yang telah ditentukan tadi. Asyartu sadis, syarat yang keenam adalah ayyak bidasamana taman ma'lumal miqdari fi majlisil akad, serah terima uang di tempat akad dengan sempurna dan jumlah yang telah ditentukan. Serah terima langsung uang itu di majlis akad tersebut, uangnya diserah terimakan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa bi syai'in fal yuslif fi kailim ma'lum. Barang siapa yang memesan suatu barang, hendaknya dia memesan pada takaran yang jelas. Fal yu'ti, maksudnya berikan harga untuk takaran yang jelas tersebut. Langsung serah terima di tempat. Ini istimsalam seperti itu. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan li'annahu la yaqa ismu salafi hatta yu'tiyahuma aslafahu qabla yufariqu man aslafahu. Tidak akan terjadi bentuk isim atau nama salaf atau salam itu hingga dia memberikan apa yang dia yakni pesan tadi. Memberikan uangnya, memberikan harganya terhadap orang yang memesan, orang yang dia pesan tadi. Dia serahkan uangnya, ini saya pesan sekian, harganya sekian, ini uangnya. Maka dikatakan salaf atau salam itu seperti itu, bayar kontan di depan. Walianahu idza lam yakbid as-saman fil majlis sara bai'u dainin bidainin. Kalau tidak diserahkan yakni secara kontan di tempat, yaitu namanya utang sama utang. Saya mau beli barang kamu, sekian saya pesan barang kamu sekian kilo, uangnya nanti utang. Ya sudah, barangnya nanti utang, kan sama, berarti namanya dainin bidain. Utang dengan utang. Bukan sistem salam kalau seperti itu. Pesan barang tapi uangnya tidak diserahkan. Begitu pula barangnya nanti kapan-kapan. Tidak sampai atau tidak ada uangnya. Nah ini namanya bai'u dainin bidainin. Jual beli sistem utang. Dan ini perkara yang tidak dibolehkan. Ya enggak jelas kok. Dia pesan sekian, uangnya tidak ada. Ini jelas tidak, nanti jadi tidak, tewas dicarikan barang tidak jadi, kan gitu. Dia sudah cari barangnya ini sekian, katanya wah ini nanti orangnya pesan sekian banyak. Ternyata setelah ini sudah barangnya sudah ada, wah sudah tidak jadi. Orangnya mungkin sudah beralih lagi ke barang yang lain, atau beralih lagi ke penjual yang lain. Dan memang belum ada ketentuan yang jelas masalahnya. Uang juga belum diterima dengan jelas. Nah, ini namanya jual beli utang dengan utang, dan ini perkara yang tidak dibolehkan. Tidak ada ketentuan yang jelas. Dan itu nanti akan timbul perselisihan, kan seperti itu. Kamu pesan barang sekian-sekian, uangnya belum dikasih. Nah, ini sudah saya carikan barang, ini sudah dapat ini. Nanti dulu uangnya belum ada misalnya, dipakai dulu misalnya. Nah, ini namanya utang dengan utang, ini tidak boleh. Asyartu sabiq, masih ada syarat yang ketujuh adalah ayyakunal muslimu fihi ghairu muayyanin, bahwa barang yang diperjualbelikan itu barang yang tidak ditentukan, artinya tidak ada yakni bentuknya langsung ada di situ. Bal yakunu dainan fil dimah, kan tetapi barang itu adalah barang yang dihutang dalam tanggungan. Bukan langsung itu barangnya rumah atau pohon misalnya, bukan, tapi dia sebutkan ciri-ciri barang yang di tadi yang dipesan begini-begini, tapi itu adalah utang yang ada pada jaminan yakni penjualnya. Fala yasihu salam fidarin wa sajarotin, maka tidak sah jual beli salam pada rumah dan yakni pohon. Ini sudah ada buahnya, bentuknya ada-ada. Ini rumahnya ini. Pohonnya ini. Nah, sudah ada bentuknya di sini. Li'annal mu'ayyani qad yattalifu qabla taslimihi. Karena kalau seperti itu sudah ditentukan barangnya. Nah, ini barang yang saya jual. Nah, kami yang kamu pesan itu pohon dan apa? rumah misalnya, terkadang barang yang sudah ditentukan tadi itu musnah. Apalagi masa-masa musibah seperti ini, ya kan? Angin kencang, tiba-tiba pohonnya runtuh, jatuh, terbongkar itu semuanya. Tidak jadi kan dijual. Dia sudah dipesan pada. Nah, jadi bukan barang itu yang masuk dalam jual-beli untuk di... Begitulah rumah saat ini. Ya. Nah, tiba-tiba kena arus banjir yang besar, rumahnya terbawa arus, hilang, atau hancur, atau rusak. Nah, bukan bentuk barang seperti itu. Fayafudul maksud. Kalau hilang seperti itu ya tujuan daripada sistem salam ini tidak tercapai. Nah, jadi barang yang itu adalah barang hutang yang menjadi jaminan, barang hutang yang terjamin bagi penjual. Wa yakunul wafa wa taslimu salam sil'atal musallam fiha fi makanil ak. Wa yakunul wafa wa taslimu sil'ah al-muslimu fiha fi makanil akti ingkana seluh lidhalik. Dan hendaknya penyerahan barang yang diperjualbelikan secara salam itu di tempat akad. Jika memang tempat akad itu layak untuk dijadikan tempat penyerahan barang. Akadnya di mana ditentukan, penyerahan barangnya di mana di akad itu. Baingkana layasluh, jika tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang itu tidak layak, kama lau akoda fi barin au bahrin, atau sebagaimana dia melakukan, keduanya melakukan akad di daratan atau di lautan, misalnya, dia melakukan akad di lautan misalnya, begini. Ya, mungkin tidak layak, misalnya nanti barangnya diserahkan di akad tersebut, di tempat akad tersebut. Pas. Lautannya itu pas di mana kan ya, bingung kalau seperti itu. Ya, kalau ditentukan tempatnya ini di sini misalnya di pelabuhan ini jelas. Nah, tapi kalau dia baru di berlayar di lautan kemudian melakukan akad, nah ini tidak layak berarti. Bala Buddha min dzikri makanil wafa, oleh karena itu hendaknya harus disebutkan tempat penyerahan barangnya itu di mana. Sekarang banyak ya seperti itu ya. Apa sistem langsung barangnya di mana, diserangan di mana, taruh di mana seperti itu. Wa haitsu taradaya ala makan taslim, sehingga keduanya orang yang melakukan akad tadi mereka saling ridho penyerahan barang itu di tempat yang mereka tentukan bersama. Sudah di tempat ini saja. Mereka senang, ya sudah tempat ini tempat penyerahan barang. Jaya zalik, yang demikian itu dibolehkan. Wa in ihtalafa raja'na ila mahalil aq haitsu kana asluhu dzalika masabaq. Dan jika keduanya berselisih tentang tempat penyerahan barang, ini enaknya di mana barangnya, di sini. Oh, jangan di sini aja, jangan di sini. Mereka berselisih. Ya sudah, berarti barang tadi diserahkan di mana dia melakukan akad. Akadnya di mana, dia di situ serahkan barangnya. Ya sudah, akadnya kita di mana kemarin itu, kita serah terima barang di sana saja. Kalau berselisih mungkin penjualnya kejauhan, atau mungkin pembelinya ngambilnya kerepotan, kan bisa berselisih. Penjualnya menentukan di sini, kita serah terima misalnya di tempat ini aja. Wah, saya kejauhan ini, kalau di tempat ini gimana? Wah, tidak bisa ini, begini-begini. Ya sudah, di tempat akad kemarin gimana mereka berakad melakukan sistem ini. Kalau mereka keduanya berselisih. Ini 7 syarat yang ada pada sistem salam ini. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara lagi dari hukum tentang sistem salam ini disebutkan oleh Syaikh Saleh Fauzan Habibullah, wa min ahkamis salam la yajuzu bai'u silatil muslimi fiha qabla qabdiha. Tidak boleh menjual barang yang dipesan tadi sebelum diterima. Dia pesan barang tadi ya misalnya. sembarang gandum atau madu atau kurma sekian kilo misalnya. Dia sudah bayar uangnya ini. Dia belum terima barangnya, dia sudah lempar lagi ke orang. Ini saya sudah pesan sama ini, nanti barangnya akan datang sekian pada waktu sekian. Kamu mau beli enggak? Nah, sudah dijual belikan lagi. Enggak boleh seperti ini. Terima dulu barangnya yang dia pesan sampai waktu yang telah ditentukan tadi, baru dia jual kembali. Belum diterima, sudah dijual belikan kembali, ini tidak boleh. Linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i ta'am hatta yakbidahu. Berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam jual beli makanan sehingga dia menerima makanan tersebut. Jadi dia beli makanan, terima dulu baru dia jual lagi. Jangan dia beli makanan, belum diterima, dijual lagi sama orang lain. Enggak boleh. Belum diterima barangnya, makanan tersebut, dia sudah jual lagi kepada orang lain. Wala yasihul hiwalatu alaih. Begitu pula enggak boleh dilakukan hiwalah, pelimpahan. Pelimpahan barang itu kepada orang lain. Li'anna al-khiwalata la tasihu illa dainin mustaqor. Karena khiwalah itu tidak sah kecuali terhadap piutang yang tetap. Khiwalah itu. Wassalam audatulih. Sedangkan salam ini masih bisa ada kemungkinan dibatalkan. Kalau utang kan harus bayar. Nah, kalau salam kan ada kemungkinan dibatalkan. Saya enggak jadi pesan barang ini karena gini-gini belum sampai waktunya, boleh dibatalkan. Atau pada saat waktunya tiba barang belum ada, boleh dibatalkan, diminta lagi uangnya. Kalau hiwalah itu enggak bisa dibatalkan, nah, harus dia membayar. Ini juga tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Kemudian diantara hukum salam, wa min akami salam annahu idza ta'addara wujudul musallami fihi waqtu khululihi kama law aslama fi samarah. Di antara hukum salam, jika keberadaan barang yang diserah terimakan itu tadi ternyata tidak ada ketika termasuk waktu temponya tadi. Bagaimana kalau dia memesan buah-buahan? Ternyata pohon yang dia pesan buah-buahnya itu tahun ini tidak muncul buahnya. Yang dia pesan tadi misalnya kurma, satu tahun depan saya pesan kurma sekian, ternyata tidak tumbuh. Wali Rabbis salam as-sabru ila ayu jadal muslimu fihi fayutolibu bihi. Maka orang yang melakukan salam tadi hendaknya dia bersabar agar supaya barang yang akan dijual belikan salam tadi ada wujudnya, lalu dia meminta barang tersebut. Atau dia boleh membatalkan. Bagaimana dijelaskan tadi? Dia boleh membatalkan juga. Dia boleh bersabar dan dia boleh membatalkan. Yaitolibu biroksi mali. Dan minta kembali uang yang telah dia berikan. Li'anna al-aqda idza zala wajaba raddus salam. Karena akad yang terjadi tadi jika hilang, akad yang telah dilakukan, maka wajib mengembalikan uang yang telah diberikan tadi. Fa in kana samanu talifan radda badalahu ilaihi wallahu a'lam. Kalau ternyata uang yang sudah diberikan habis, namanya uangnya cepat habis itu, maka dia wajib mencari gantinya. Dia wajib mencari gantinya untuk diberikan kepada pembeli tadi. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu tentang perkara ini. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizallah, wa ibahatu hadhil muamalati min yusri hadhi syariatil islamiyati wa simahatiha. Dibolehkannya muamalah jenis seperti ini itu termasuk daripada kemudahan syariat Islam. Allah berikan kemudahan syariat Islam ini kepada yakni hamba-hambanya. Dan ini juga merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kemudahan untuk hamba-hambanya untuk melakukan sistem ini. Dikarenakan tadi orang yang butuh uang cash dia bisa minta segera uang itu, dan orang yang butuh barang yang murah dia bisa melakukan sistem ini, pesan barang. Kemungkinan dia bisa mendapatkan manfaat harga yang murah tadi. Lianna fi hadhil muamalati taysiran 'alan nas wa tahqiqan lima solihihim, karena bentuk muamalah seperti ini merupakan kemudahan untuk manusia dan wujud kebaikan untuk mereka. Bentuk wujud kebaikan untuk mereka. Ya, tadi. Kebaikannya tadi, masing-masing dari dua belah pihak mendapatkan manfaat. Yang butuh uang kontan tadi, dia bisa mendapatkannya. Dia mendapatkan uang kontan untuk beli ini dan beli itu. Yang butuh barang murah, dia bisa memesan terlebih dahulu seperti itu. Ma'akhulu wiha minar riba wasairil mahdurat. Bersamaan dengan itu, sistem seperti ini terbebas dari riba. Nah, sistem seperti ini terbebas dari riba dan terbebas dari larangan-larangan yang ada. Walillahilhamdu ala taisirihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian dari sistem jual beli yang ada. Karena memang sifat daripada agama ini adalah yusrun, agama ini adalah mudah. Yassiru wa la tu'assiru kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Bukan berarti memudahkan itu maknanya kemudian dianggap sepele, artinya meremehkan, bukan. Tapi memudahkan segala urusan dari perkara agama ini. Urusan ibadah dimudahkan oleh Allah SWT. Urusan sholat diharuskan berdiri, yang tidak bisa berdiri boleh sambil duduk, mudah. Yang tidak bisa duduk boleh sambil berbaring, mengarahkan ke arah kiblat. Yang tidak mampu boleh tidur sambil terlentang. Yang tidak bisa menggerakkan tangannya ya pakai isyarat. Seperti itu kemudahan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk kalian kemudahan dan tidak menghendaki untuk kalian kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu sistem salam selesai dari bab-bab yang telah lalu. Kita nanti akan masuk bab-bab yang selanjutnya, yakni dari bab tentang ahkamul qard, tentang hukum pinjam-meminjam, babun fi ahkami rahn, tentang hukum gade, bab tentang hukum-hukum dhoman, jaminan, kafalah, hiwalah, wakalah, ahkamul hajar. Akan kita bahas pada waktu-waktu yang akan datang. Allah Ta'ala alam bisawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.